إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh kaum muslimin, para hadirin pada kajian malam hari ini, kita berada pada hari Sabtu. Insyaallah merupakan hari ke-14 bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita berkumpul di Masjid Agung Kulon Progo untuk sebuah amalan kajian Islam ilmiah. Sebuah kegiatan yang insya Allah mengandung nilai ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi, belajar ilmu Islam, yang diperintahkan dalam agama kita kepada setiap muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu, wajib ain terhadap setiap pribadi muslim. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan. Sehingga sebuah majlis, sebuah upaya, kegiatan yang di sana seorang hamba Allah belajar agama, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai hukum-hukum syariat yang Allah turunkan, maka dia telah melakukan ibadah. Baginda Rasul Alaihi Salatu Wasallam juga menyebutkan sebuah berita gembira bagi hamba-hamba mukmin yang melakukan kegiatan talabul ilmi, belajar dan mengkaji ilmu Islam. Sejumlah berita gembira itu antara lain beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut ilmu, mempelajari dan mengkaji ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga banyak tantangan, banyak rintangan. Tidak sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang jatuh terpelanting di tengah perjalanan atau di seperempat perjalanannya. Dengan perantara amalan soleh yang namanya talabul ilmi, berusaha, belajar, hadiri majlis-majlis ilmu, membaca karya-karya para ulama yang menjelaskan tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang bagaimana ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan dia. Allah lindungi perjalanannya ke akhirat dari berbagai perkara yang mengganggunya, dari berbagai perkara yang bisa menghalanginya untuk sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga berkata dalam salah satu nasihatnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia faham, mengerti tentang hukum-hukum agamanya. Dari tiga berita dari Nabi alaihi salatu wassalam yang kita dengarkan bersama, setidaknya seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yakin akan adanya kehidupan setelah kematian nanti, adanya kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang fana ini, dia akan mempersiapkan diri. Dia akan meluangkan waktu untuk bertalabul ilmi, menyongsong, menyambut berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan meluangkan segala apa yang dia miliki, tenaga, pikiran, waktu untuk sesuatu yang besar, yang abadi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam hari ini bertajukkan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Demikian tema kajian kita pada malam hari ini. Redaksi tema kajian kita pada malam hari ini bersumber dari sejumlah ayat Al-Quran dan sederetan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam akan menjadi dan dijadikan teladan? Teladan yang besar dan mulia ini akan dijadikan sebagai teladan bagi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan beriman kepada hari akhir, dan orang-orang yang selalu banyak berzikir, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia menjadikan Nabi sebagai teladan hidupnya. Teladan dalam beragama, teladan di dalam bersosial, teladan di dalam berumah tangga, teladan di dalam berakidah, berideologi, berprinsip, teladan dalam berdakwah, teladan dalam berbagai ibadahnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan dalam sejumlah ayatnya yang banyak, mengenalkan kepada kita tentang posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. Di mana posisi beliau? Apa kedudukan beliau? Di antara ayat-ayat tersebut, tadi salah satunya sudah kita dengarkan bersama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian. wahai umat Islam. Jadi posisi Nabi dalam ayat ini adalah sebagai uswatun hasanah. Maka siapkanlah kita, siapkan diri kita sebagai umat beliau untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ada suatu perkara, ada suatu masalah, ingat bahwa kita punya teladan, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai posisi uswatun hasanah yang Allah letakkan bagi nabinya, jangan sampai posisi baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebagai uswatun hasanah ini terkalahkan atau direbut figur dan uswatun hasanah ini oleh pihak-pihak lain selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh perkara yang penting. Seorang muslim, setiap muslim kalau ditanya, siapa teladan bagimu? Siapa teladan Anda dalam berumah tangga? Siapa teladan Anda dalam kehidupan bersosial? Siapa teladan Anda dalam beribadah kepada Allah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa teladan dan uswatun hasanah Anda dalam mendidik putra-putri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tokoh dari barat ataukah dari timur, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita sebuah nikmat yang besar tentang nabi kita ini. Allah berfirman, laqad mannallah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. Allah mengabarkan, sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. Ya, karunia ini yang akan disebutkan sebentar lagi bagi kaum mukminin. Orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan karunia ini. Kaum mukminin yang beriman, yakin terhadap kebenaran agamanya, terhadap kebesaran Allah, keagungan dan hak-haknya. Apa itu? Allah melanjutkan, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul, berarti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah yang sangat besar bagi kaum mukminin. Maka jangan disia-siakan anugerah ini. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai tidak terposisikan pada posisinya sebagai anugerah yang Allah berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, yatlu 'alaihim ayatihi. Dia Rasul yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kaum mukminin, sekali lagi, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah, Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sempurnalah 30 juz Al-Quran. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi, dibacakan satu per satu. Didengar oleh para sahabat. Sahabat belajar kepada Nabi, ayat demi ayat. Sebatas ini tugas pertama apa? Membacakan. Jadi cara membaca Al-Quran pun diajarkan oleh Nabi dan Nabi belajar langsung kepada malaikat Jibril. Huruf demi huruf, ayat demi ayat, kata demi kata. Bagaimana cara mengucapkannya? Ini tugas pertama beliau dalam ayat yang mulia ini. Yang kedua, Allah lanjutkan. Wa yu'allimuhu wa yuzakkihim. Dan dia, Nabi tersebut, anugerah tersebut berupa Rasul, mensucikan kaum muslimin. Perbuatan kaum muslimin dibersihkan dari segala yang mengotori. Akidah kaum muslimin dibersihkan oleh Nabi dari segala akidah-akidah yang mengotorinya. Dan Nabi Muhammad itu memintakan ampun untuk kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tugas dan posisi Nabi yang ketiga dalam ayat yang sama. Ini yang ketiga cukup penting. Sangat erat kaitannya dengan tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dan dia Rasul mengajarkan. Kalau tadi membacakan, sekarang mengajarkan kepada kaum mukminin Alkitab, yaitu Al-Quran. Kalau tadi membacakan, Alif Lam Mim, diajarkan ayat demi ayat. Kalau sekarang mengajarkan, bagaimana ayat-ayat Al-Quran tersebut dan kandungan-kandungan hukum yang ada padanya. Bagaimana pengaplikasiannya, penerapannya, prakteknya. Ayat demi ayat diajarkan oleh Nabi. Kita tahu di dalam Al-Quran, perintah untuk menegakkan sholat. Tetapi di dalam Al-Quran belum ada penjelasan bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Bahwa sholat subuh 2 rakaat. Bahwa tanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak dimulai dengan subhanallah. Padahal 2 kata ini adalah pujian untuk Allah. Sama-sama kata pujian, sanjungan, pengagungan untuk Allah. Tetapi kenapa dimulai dengan Allahu Akbar? Kok tidak alhamdulillah? Karena memang baginda Rasul mengajarkan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya demikian. Bagaimana kita bisa tahu dalam 1 rakaat ada 1 kali ruku, ada 2 kali sujud? Dari mana? Tidak ada di dalam Al-Qur'an secara rinci, tetapi Nabi bertugas menjabarkan, mengajarkan dan mempraktikkan Al-Qur'an. Begitu juga tentang haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib atas kaum muslimin untuk berhaji, mendatangi Baitullah Al-Haram di Mekah bagi barang siapa yang mampu. Dari mana kita tahu bahwa haji itu dilakukan pada bulan apa? Dzul Hijjah. Kok tidak di bulan Muharram? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahwa wukuf itu di Arafah? Kok bukan di Masjidil Haram wukufnya? Atau di Mina? Dari mana? Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi juga mengajarkan tafsir Al-Qur'an. Bagaimana ayat demi ayat ditafsirkan. Demikian berlanjut pengajaran atau ta'lim. Ta'lim, ya dalam bahasa kita kan dikenal ada majlis ta'lim ya. Ayat tadi menyebutkan wa yu'allimuhul kitab. Yu'allim, ta'lim. Yaitu mengajarkan. Kalau kita sudah tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, menjabarkan Islam, berarti Islam itu sudah lengkap. Islam sudah sempurna ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam dari Al-Imam Al-Majishun, murid daripada Al-Imam Malik. Kalau Al-Imam Syafi'i punya murid Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti, dan beberapa murid yang menukilkan ilmu dari Imam Syafi'i, menulisnya. Al-Imam Malik juga ada sejumlah muridnya, antara lain Al-Imam Al-Majishun. Secara umur hampir sama dengan Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, Sami'tu Malikan yaqul. Aku mendengar Al-Imam Malik pernah berkata, Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, faqad ittahama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakunu al-yawm dina. Masya Allah, sebuah prinsip. Al-Imam Malik rahimahullah, guru daripada Al-Imam Syafi'i, menjelaskan kepada kita tentang ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini bagian daripada ayat ketiga surat Al-Ma'idah. Di sana ada Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kalian, wahai umat Islam, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan berbagai limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat diutusnya seorang Rasul yang mulia, Rasul terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, rela Islam sebagai agama kalian, tidak rela yang lainnya. Islam. Pertanyaan besar ada pada setiap muslim. Islam yang seperti apa yang Allah katakan telah ridha dan telah rela? Di sini Al-Imam Malik menjelaskan kepada kita. Kata beliau, segala sesuatu, segala amalan yang bukan bagian daripada Islam pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, membacakan Al-Quran dan mengajarkannya, maka pada hari ini pula bukan bagian daripada Islam. Penting prinsip ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugas rapi, tertib, lengkap. Ayat ini yang tadi saya katakan bagian daripada ayat ke-3 surat Al-Maidah turun pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari apa itu 9 Dzulhijjah? Hari Arafah. Ayat ini turun saat Hajjatul Wada, haji penutupan, haji penghabisan, haji terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau wafat, enggak lama setelah itu pulang kembali ke Madinah dari Mekah, sakit dan wafat. Ketika ayat ini turun, beberapa sahabat sudah merasa ini, oh, ini berarti Islam atau Nabi Muhammad sudah akan berpisah nih dengan kita. Karena sudah Allah katakan telah sempurna. Pada tanggal 9 Dzulhijjah di waktu sore hari di Padang Arafah, turunnya ayat ini tentang kesempurnaan Islam. Maka setiap muslim berkewajiban meyakini bahwa Islam telah sempurna dan lengkap. Tidak ada satu amalan baik kecuali telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu amalan yang jelek yang membahayakan nasib seorang hamba kecuali telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karenanya Allah di dalam Al-Qur'an juga berfirman kembali mengenalkan kepada kita semua tentang kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala perkara yang datang dari Rasulullah kepada kalian, syariat dan amalan, maka jadikanlah itu sebagai amalan, praktekkan, lakukan. Dan segala perkara yang dilarang oleh Nabi, segera tinggalkan. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi kita dan mengenalkan posisi beliau di hadapan kita. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Di dalam surat Al-Ahzab. Artinya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria dan seorang mukminah ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, menetapkan sebuah hukum, ketetapan tentang suatu permasalahan, masih saja ada ketetapan dan hukum alternatif selain yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nabi memutuskan, menentukan sebuah hukum, baik itu kaitannya rumah tangga, kehidupan sosial, pendidikan, terkait tata cara ibadah, terkait akidah, keimanan. Sudah Nabi mengabarkan dan memutuskan. Tak pantas bagi seorang mukmin dan juga mukminah untuk masih mengatakan, iya tapi kan itu gak lumrah sekarang diamalkan. Oh iya sih, gak mungkin lah di zaman ini, di zaman kemajuan, zaman yang modern ini, mengamalkan ini-ini. Loh ini, anu mas, perintah dari Nabi. Iya, tapi apa kata orang? Loh ini kata Nabi. Ya tapi nanti bagaimana menurut teman-temanku? Ini penting bagi setiap muslim. Untuk mengevaluasi, karena Allah mengenalkan di dalam Al-Quran tentang Nabi-Nya dalam banyak ayat. Ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hanyalah jawaban, tanggapan dan sikap seorang atau kaum mukminin jika diajak, diseru, dipanggil agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah ketetapan memutuskan sebuah perkara, tidak ada jawaban kaum mukminin kecuali menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah ini, kami mendengar keputusan ini dan kami mentaatinya. Itu jawaban seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan ini kepada kita. Al-Qur'an yang kita baca. Dan merekalah orang-orang yang sukses. Siapa orang yang sukses? Orang-orang yang apabila mendengar perintah Nabi, segera dia amalkan. Mendengar larangannya, segera dia tinggalkan. Mendengar berita-berita dari Nabi, segera dia yakini dan dia imani sebagaimana datang dari beliau. Itulah orang-orang yang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Di sini dari sejumlah ayat yang kita dengarkan ada bahan evaluasi buat kita semuanya dan Allah sangat senang kepada hambanya yang bertafakkur, hamba-hambanya yang mengevaluasi, melakukan muhasabah terhadap amalan dan langkah-langkahnya dalam semua urusan agama kita. Mari kita dengarkan sejumlah ayat yang berikutnya. Sebelum nanti kita sebutkan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ayat ini Allah memulai dengan sumpah. Menunjukkan perkara atau materi yang akan disampaikan sangat penting, serius. فَلَا وَرَبِّكَ. Maka sungguh demi keagungan Rabbmu wahai Muhammad. Tidaklah mereka beriman. La yu'minun. Tidaklah mereka beriman. Walaupun sudah mengaku beriman. Tidaklah mereka beriman. Hatta sampai yuhakimuka. Menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan. Fima syajara bainahum. Dalam berbagai perkara yang mereka perselisihkan. Perkara rumah tangga, suami istri. Ayah dengan anak. Anak dengan ayah dan ibunya. Seorang pedagang dengan kawan bisnisnya, relasi bisnisnya. Seorang muslim dengan tetangganya. Rakyat terhadap pemerintahnya. Berbagai perkara. Saya ulangi ayat ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Dan demi keagungan Rabbmu wahai Muhammad. Sungguh mereka tidak beriman. Hatta sampai yuhakimuka. Menjadikan engkau sebagai hakim pengambil keputusan. Fima syajara bainahum. Dalam seluruh perkara yang mereka perdebatkan, perselisihkan. Kemudian Allah lanjutkan. Thumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri atau jiwa-jiwa mereka harajan, rasa sempit dada, keberatan. Mimma qadait, terhadap keputusan yang telah kau tetapkan. Lapang dadanya, ikhlas dia menerimanya, dengan senang hati dia menerimanya. Nggak ada itu sempit dada atau keberatan. Allah pertegas lagi, menutup ayat ini. Wa yusallimu taslima. Dan mereka benar-benar berserah diri terhadap keputusan tersebut. Dimulai dari sumpah, ditegaskan dan ditegaskan pada akhir ayat. Kaum muslimin, saudaraku seiman, begitu agung kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung. Maka semua amalan dalam Islam, semua bentuk ibadah, baik yang sifatnya pribadi ataukah yang bersama-sama, semua bentuk akidah dan pola keimanan, semua upaya untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, itu harus kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kembalinya kepada selain Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan. Oh, generasi terbaik. Orang-orang yang mendengar Islam, mendengar Al-Quran langsung dari lisan Nabinya. Bukan dari ustaz, bukan dari guru ngaji. Langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belajar tentang penerapan Al-Quran langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu generasi sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, dan seluruh sahabat Nabi. Belajar Islamnya langsung kepada baginda Rasul. Berarti kedudukan mereka sangat tinggi. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang mereka. Tentang sahabat. Antara lain, Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ, dan orang-orang senior terdepan dalam Islam dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Diberi nama muhajirin. Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Ibnu Khattab, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan masih banyak yang lainnya. Muhajirin. Disebutkan mereka di dalam Al-Quran. Luar biasa. Sangat luar biasa. Wal-Ansar. Dan kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Nabi, beriman kepada Islam, dan siap untuk mengamalkan dan membela Islam. Itu Ansar. Kaum Aus dan Khazraj. Penduduk Madinah. Disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai hari ini kita membacanya. Dan sampai hari kiamat. Insya Allah. Kita akan baca. Umat Islam baca. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, dan orang-orang pertama senior dalam sejarah Islam yang diberi nama dengan Al-Muhajirin Wal-Ansar. Kemudian Allah lanjutkan, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ, nah, ini penting. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak Muhajirin dan jejak Ansar. Berarti ada tiga golongan nih. Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar dalam beragama. Dalam berprinsip, dalam beriman, dalam memahami Islam. Mengikuti jejaknya. Bagaimana bisa mengikuti jejaknya? Belajar dari mereka. Mengkaji cara berislamnya mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dengan cara yang baik mengikutinya, tepat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan walladzina taba'uhum saja dan orang-orang yang mengikuti jejak Muhajirin dan Anshar, tapi Allah tegaskan bi ihsan, yaitu dengan cara yang benar. Bagaimana mungkin bisa mengikuti jejak mereka dengan benar kalau kita tidak belajar? Bagaimana cara belajarnya? Alhamdulillah, Allah menjaga agama ini tersimpan rapi di dalam karya-karya ulama kita terdahulu sampai hari ini. Bersambung mata rantai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhai mereka dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah, luar biasa. Dua predikat. Dua pujian dari Allah untuk Muhajirin dan Anshar, kemudian siapa? Orang-orang yang mengikuti jejak beragama mereka dengan baik, dengan ihsan, dengan benar. Allah kata, Allah ridha kepada mereka. Coba nih kita sekarang mengukur ya diri kita. Kita ini alhamdulillah duduk di rumah Allah yang mulia ini. Masjid. Kita enggak duduk di alun-alun. Kita enggak duduk di jalan-jalan. Di masjid. Sedang apa? Enggak ngobrol. Hal-hal yang enggak bermanfaat. Melakukan kajian. Ayat Al-Quran. Hadis Nabi. Iman kita bertambah nih. Jadi tambah semangat kitanya. Pertanyaan penting. Apa bisa kita memastikan bahwa Allah ridha kepada kita? Ya bisa. Dan enggak boleh ada yang mengklaim Allah ridha kepada saya. Allah ridha kepada amalan saya. Allah telah menerima ibadah saya. Tidak boleh. Karena itu perkara gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Tetapi sahabat Nabi, Muhajirin dan Anshar sudah mendapatkan label radhiyallahu anhum. Allah telah meridhai mereka. Ridha terhadap cara berakidahnya, ibadahnya, akhlaknya, perjuangannya. Kemudian, ini juga penting yang kedua. Waradhu anhu. Dan mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah. Benar-benar orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Ini predikat yang luar biasa. Sekarang kita duduk di sini juga. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita adalah orang yang ridha kepada Allah, mengharapkan pahalanya? Kita hanya bisa mengatakan, kami berharap Allah meridhai amalan kami dan kita digolongkan orang-orang yang ikhlas. Loh, kamu ikhlas? Wallahu a'lam. Saya hanya berjuang, berupaya untuk ikhlas. Ini kedudukan sahabat Nabi. Kemudian Allah lanjutkan. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah telah siapkan bagi kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti jejak beragama mereka dengan baik, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sudah dipastikan mereka penduduk surga. Wah, luar biasa. Sudah dipastikan oleh Allah bahwa para sahabat Nabi adalah penduduk surga. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, mereka inilah para murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah belajar Islam dan mendengar langsung dari Nabi. Mereka lah orang-orang yang telah menerapkan Islam dengan baik dan telah diridhai oleh Allah. Berarti kita ingin berkumpul dengan mereka. Kita ingin Allah jadikan di surga Nabi berjumpa dengan para sahabat Nabi. Ditakdirkan untuk bisa melihat wajah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab dan yang lainnya. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang penting bagi setiap mukmin agar kita yang sekarang hidup 1400 tahun lebih pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mungkin sudah hidup 1435 tahun setelah wafatnya Nabi. Agar kita beragama dan berislam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam urusan agama kita. Yang mau berdakwah, ikutilah cara berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berdakwah? Yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ikutilah cara amar ma'ruf nahi mungkarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mendidik putra-putrinya dengan pola pendidikan yang diridhoi oleh Allah, ikutilah pola pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan seterusnya. Sering kita menyebutkan dalam sejumlah majlis, amar ma'ruf nahi mungkar, amalan yang sangat mulia, yang sangat besar, merupakan ciri-ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar ini ketika dijalankan, diterapkan dan dipraktekkan tidak sesuai dengan bimbingan, maka dia tidak lagi menjadi amal soleh. Dia menjadi amalan yang salah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang sebuah peristiwa. Qala ja'a thalathatu nafarin ila buyuti ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang sahabat ke rumah sebagian istri Rasul. Yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang sahabat ini ingin bertanya melalui istri beliau bagaimana cara dan tingkat ibadah Rasulullah saat di rumah. Kalau di masjid kan terlihat, atau ketika safar bersama terlihat bagaimana cara ibadahnya Nabi dan tingkat ibadahnya. Tapi kalau di rumah, yang paling tahu adalah para istri. Mereka bertanya, maka dijawab oleh sebagian istri Nabi, begini, begini, begini, begini, begini. Kemudian bagaimana respon tiga orang sahabat ini? Orang-orang yang punya semangat untuk beribadah. Maka salah satu dari mereka mengatakan, amma inni fa aqumul laila wala arqud. Ketika dijelaskan bagaimana cara tahajudnya Nabi, qiyamul lail. Kalau di malam hari Rasulullah itu bagaimana cara qiyamul lail? Berapa waktu yang dilakukan oleh Nabi di sana qiyamul lail? Seorang dari sahabat tadi menjawab, kalau aku akan melakukan sholat tahajud sepanjang malam dan tidak akan tidur. Masya Allah, semangat yang berapi-api. Yang luar biasa. Sebelum menjawab ini mereka mengatakan, oh ya pantas Rasulullah seperti itu. Di rumahnya tingkat ibadahnya karena memang beliau adalah seorang hamba yang telah dijamin oleh Allah. Diampuni segala kekurangannya. Kalau kita ini orang banyak dosa. Coba logika. Ya. Kita ini orang yang banyak dosa. Masa cuma seperti itu? Harus lebih dari itu. Nih logika. Ya. Logika manusia memang sepintas menarik. Tetapi yang menarik itu belum tentu benar. Yang satu mengatakan, fa'aqumul laila wa la arqud, aku akan bangun sepanjang malam untuk tahajud dan tidak tidur sedikit pun. Menurut kita kira-kira bagus enggak ini? Wah, bagus, luar biasa. Yang satu lagi, yang kedua mengatakan, amma ini, fa'asumun nahar wa la uftir, aku akan berpuasa tiap hari di siang hari dan enggak akan pernah ada satu hari aku enggak berpuasa. Masya Allah, semangat yang berapi-api. Puasa tiap hari. Selain bulan Ramadan. Yang ketiga, mengatakan sikapnya. Amma inni la atazawwajun nisa. Kalau aku gak akan menikahi wanita. Gak mau nikah. Kenapa gak mau menikah? Karena ingin meluangkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya untuk ibadah kepada Allah. Kalau berumah tangga dalam pandangan dia akan mengurangi, menyita waktu. Masya Allah. Rasulullah pulang ke rumah, maka istrinya menyampaikan. Ya Rasulullah, tadi ada 3 orang sahabat datang ke sini menanyakan tentang tingkat ibadahmu. Aku jawab seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka mengatakan, diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi memanggil 3 orang sahabat tadi. Mendidik. Pendidikan. Tidak dibiarkan. Maka Rasul mengatakan kepada 3 orang sahabatnya yang mulia. Ama wallahi. Inni akhsyakum lillah wa attaqum lah. Demi Allah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan paling bertakwa kepada Allah. Benar kan? Ya memang Nabi Muhammad pimpinan para Rasul dan pimpinan para Nabi. Imamul Muttaqin. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Walakinni usalli wa arfud. Tapi aku sholat di malam hari namun aku tidur. Aku juga tidur. Bangunnya di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, wa inni asumun nahar wa uftir. Aku berpuasa di siang hari, tapi tidak setiap hari berpuasa. Makanya kita mengenal puasa itu ada Senin Kamis. Kalau masih semangat, tambah 3 hari setiap pertengahan bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Masih semangat lagi, puasa apa namanya? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Gitu. Itu yang dituntunkan. Nabi mengatakan, aku berpuasa, tapi enggak tiap hari aku berpuasa. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasulullah garis bawahi pendidikan ini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap bimbingan sunnahku, tata cara berislamku, sungguh dia bukan bagian dari golonganku. Jadi memang Islam bukan agama logika. Maksudnya apa? Bukan agama yang menentukan hukum-hukumnya dengan logika, tetapi dengan dalil, hujjah, Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari bahwa sahabat Umar Ibnul Khattab suatu hari ketika akan mencium Hajarul Aswad di Ka'bah, beliau mengatakan kepada Hajarul Aswad, wallahi inni la'alam annaka hajar. Demi Allah, aku tahu kamu adalah sebuah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Demi Allah, kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, mengecupmu, aku enggak akan mengecupmu. Apa maksud beliau? Bahwa amalan dalam Islam harus ada contohnya. Enggak bisa pakai perasaan. Ini kok enaknya kayaknya gini aja ya. Gimana kalau kita manage ibadah ini? Enggak bisa. Ibadah itu sudah paket yang lengkap. Kita hanya mengamalkan, mencontoh, dan meneladani dalam semua urusan agama Islam ini. Yang ingin berjuang, ingin berjihad, membela agama, bagus. Tapi ketika cara berjuang Anda tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, melampaui batas-batas yang telah diletakkan, maka itu cara berjuang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam salah satu sabdanya, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah mengatakan barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dari Rasul, maka kata beliau amalan itu tertolak kepada pelakunya. Salah satu atau beberapa prinsip penting dalam Islam. Terkadang sebuah amalan dilakukan atau ramai dilakukan karena berdasarkan kepada dalil yang sifatnya umum. Dalil yang sifatnya umum. Kalau tiga sahabat tadi, ya, dengan kisahnya yang sudah kita dengarkan bersama, kenapa sampai dia semangat untuk qiyamul lail, tahajud, dan tidak mau tidur semalaman suntuk tiap hari? Karena beliau-beliau mendengar himbauan bertahajud, himbauan memperbanyak sholat. Tapi ketika berbicara tata cara, waktu atau tempatnya, maka harus meneladani Rasul. Misalkan Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan memberikan kepada dia ini, ini, ini. Bagus. Ayo kita amalkan. Tapi ketika kita mengatakan, yuk kita ucapkan kalimat ini pada setiap hari Jumat sore. Nah, di sini mulai dituntut. Dari mana kamu tahu bahwa itu hanya hari Jumat? Sore lagi, kenapa enggak pagi? Yuk kita ucapkan kalimat ini 100 kali. Nah, di sini sekarang dituntut. 100 kali dari mana bilangan ini? Di sini letaknya. Misalkan contoh. Salah satu amalan mulia dalam Islam, salah satu amalan yang sangat dihimbau dan ditekankan adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terlalu banyak hadis yang menghimbau tentang itu. Contoh saja. Rasulullah mengatakan, man salla alaiya wahidatan sallallahu biha alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya bagaimana Allah bersolawat? Ini kan penting ya. Di dalam Al-Quran kan ada ayat, innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Apa sama seperti solawat kita? Dijelaskan oleh para ulama terdahulu bahwa makna Allah bersolawat adalah Allah memuji, menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat. Itu hambaku. Itu hambaku. Itu. Dipuji oleh Allah. Kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, Allah membalas dengan 10 kali solawat. Maknanya Allah puji dia di hadapan para malaikat. Bukan di hadapan manusia, di hadapan malaikat, makhluk yang suci. Apa makna malaikat bersolawat? Dijelaskan juga oleh pendahulu umat Islam. Maknanya adalah doa malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahummarhamhu. Bahwa malaikat itu mendoakan bagi kaum mukminin, ya Allah ampuni hamba ini dan rahmati dia. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah. Terus. Itu artinya malaikat bersolawat. Kalau kita, ya solawat yang sudah biasa kita ketahui bersama. Kembali kepada hadis tadi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka aku balas atau Allah membalasnya dengan solawat 10 kali. Luar biasa faedah atau fadilah solawat. Seorang muslim penting untuk meluangkan waktunya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Amin. Amin. Para sahabat tercengang. Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta? Atas dasar apa engkau mengucapkan amin? Gak ada orang berdoa. Amin. Maka Rasul mengabarkan, atani Jibril. Telah datang kepadaku tadi Jibril. Dan mengucapkan 3 rangkaian doa. Cukup satu yang mau saya sebutkan. Doa itu, raghiba anfum ri'in. Dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Sungguh celaka seorang hamba yang disebutkan namamu di hadapan dia, wahai Muhammad, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Berarti serius kan masalahnya? Nah, ini dalil yang sifatnya umum. Tidak menentukan waktu, tidak menentukan bilangan, tidak menentukan cara. Cara bersolawat diajarkan oleh Nabi yang dinamakan dengan solawat Ibrahimiyah. Yang kita baca kalau solat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamid al-majid. Nah. Ketika ada seorang hamba semangat ini bersolawat. Dan harus kita bersemangat. Dia menentukan waktu pokok setiap pagi sebelum matahari terbit saya mau berselawat 77 kali. Di sini ada pertanyaan, kenapa pagi hari sebelum matahari terbit? Ada teladan dari Nabi? Oh enggak, mumpung seger. Ini ibadah. Ini Islam. Kalimat 77, maaf, bilangan 77 ini apa dasarnya? Pasti harus ditanya sebelum nanti di hari kiamat kita akan ditanya. Kalau tidak ada dasarnya, maka kita berprinsip meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bahwa dalil yang sifatnya umum tidak boleh diletakkan pada perkara-perkara yang sifatnya khusus, khusus harinya atau waktunya, khusus bilangannya atau tempatnya. Kita misalkan diajarkan kalau masuk masjid, dituntunkan oleh Nabi untuk bersolawat. Sebelum membaca doa itu. Kita membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya, salah satu contoh doa masuk masjid. Ada beberapa doa lainnya. Kemudian kita, wah kalau gitu bagus nih ya. Kalau kita mau naik mobil, bersolawat ya. Yang kedua ini, kita dituntut ilmiahnya. Apa dalilnya? Kalau mau naik mobil, Nabi sudah mengajarin doa naik kendaraan. Demikian seterusnya dalam Islam. Dalil yang sifatnya mutlak tidak boleh dijadikan dasar amalan yang sifatnya terbatas. Terbatas waktunya, terbatas bilangannya, dan caranya. Demikian selanjutnya. Bahwa kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang tadi terakhir saya sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Darimi rahimahullah, sebuah kisah yang sangat besar. Suatu hari, sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, salah satu sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Ash'ari, datang dengan segera, terburu-buru menemui sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lebih senior. Sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih senior, sehingga para sahabat itu memang selalu saling bertanya kepada yang lebih senior. Pagi-pagi sebelum sholat subuh, sudah menunggu di depan pintunya, pintu rumahnya. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar, mau menuju masjid untuk sholat subuh, maka sahabat Abu Musa, bukan sembarang orang, Abu Musa adalah salah satu da'i utusan Nabi, yang diutus bersama sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Diutus bukan berdagang, diutus untuk berdakwah, mewakili Rasulullah. Berarti orang besar ini. Bersama itu, beliau masih bertanya kepada yang lebih senior. Tidak mau mendahului yang lebih senior. Dalam berfatwa, dalam menghukumi. Sampaikan, wahai Abu Abdurrahman, wahai sahabat Ibnu Mas'ud. Aku tadi dari masjid, sebelum subuh. Aku mendapati di situ sejumlah orang. Yang bermajlis halakoh-halakoh. Kelompok-kelompok. Di sini ada mungkin 10 orang, di situ 5 orang. 6 orang halaqah. Apa bahasa kita disebutnya? Halaqah. Di masing-masing halaqah, di masing-masing kumpulan tadi ada seseorang yang memimpin. Sabbihu mi'ah wa kabbiru mi'ah. Bertasbihlah, ucapan subhanallah, subhanallah 100 kali. Yang itu juga demikian, bertakbirlah 100 kali. Yang lainnya mengikuti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang sana mengatakan, takbiru, bertakbirlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir sangat luar biasa. Siapa yang mengatakan zikir tidak baik? Pasti baik zikir selama itu terbimbing. Maka pemimpin halaqah mengumpulkan apa namanya itu, kerikil untuk menghitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat senior muhajirin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, man arada an yaqra'al Qur'an haddan tariyan kama unzil fal yaqra' qira'ata Ibni Abi Ibni Ummi Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang tepat, segar, murni, seperti diturunkan oleh Jibril ya, kepada Nabi, maka belajarlah tata cara baca Al-Qurannya sahabat Ibnu Mas'ud. Suatu hari, Nabi menyampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Iqra alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku, di hadapanku. Terkejut Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, alaikal unzil, alaika aqra. Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Bagaimana aku akan membacakan di depanmu? Maka Rasul mengatakan, Iqra inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Bacalah. Aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain diriku. Ingin dengar. Maka Ibnu Mas'ud membaca langsung di hadapan Rasul. Dan direkomendasi bacaannya untuk dicontoh dan diteladani. Itulah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini kebetulan seorang yang maaf-maaf saja kakinya itu kecil. Ya. Kecil. Suatu hari beliau karena hempasan angin jatuh. Beberapa sahabat sempat tertawa melihat keadaan itu. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan kalian lakukan itu. Sesungguhnya ini nanti di akhirat ya, lebih berat daripada gunung Uhud. Disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud sebagai penduduk surga. Nah, Ibnu Mas'ud berangkat ke masjid ditemani oleh sahabat Abu Musa sambil mengeluhkan Abu Musa, melaporkan. Begini, begini, begini ya, wahai Abu Musa, wahai Ibnu Mas'ud. Aku enggak pernah cara beramal yang seperti ini melihat sebelumnya. Maka Ibnu Mas'ud mendatangi majelis-majelis tadi seraya mengatakan kepada mereka, ini Rasulullah belum lama meninggal dunia. Pakaiannya masih ada. Bejana-bejananya masih ada. Tapi kalian sudah melakukan yang seperti ini. Amalan yang tidak dituntunkan. Apanya yang tidak dituntunkan? Apakah tasbih dan takbirnya? Bukan. Yang tidak dituntunkan adalah tata caranya. Bilangannya. Maka atas dasar itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk selalu berprinsip bahwa setiap amalan yang akan dilakukan, ibadah yang akan dia terapkan, dakwah yang akan dia emban, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam, hendaklah menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik baginya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini bermanfaat dan menambah iman saya pertama sebagai pemateri, kemudian semua hadirin yang mendengarkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri majlis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.